إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني في الدين عزكم الله. Masih dalam adab yang ke-10 daripada kitab Adab Zifaf, yakni tawaddu. Tawaddu'ul junub qabla naum. Wudunya seorang yang junub sebelum dia tidur. Dan di situ Asy-Syaikh membawakan beberapa hadis ada 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah, kemudian hadis kedua hadis Ibnu Umar, dan hadis yang ketiga ini belum kita baca, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tayyib. Qala Syalbani rahimahullah, afalithu an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la taqrabuhumul malaika. Tiga hal yang para malaikat tidak akan mendekat kepadanya. Yang pertama adalah jifatul kafir, bangkai mayat orang kafir, bangkainya orang yang kafir tidak didekati oleh para malaikat. Bukan maknanya berarti si kafir ini tidak didekati oleh malaikat pencabut nyawa. Tetap malaikat pencabut nyawa datang. Bahkan sebelum kematiannya para malaikat-malaikat yang lain pun juga berdatangan sambil memberikan tekanan-tekanan dan memberitakan berbagai macam berita-berita yang mengerikan, azab dan siksa yang telah disediakan untuk mereka orang-orang kafir di neraka. Ya tribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat tersebut menghajar mereka. Meskipun kita tidak melihatnya, tetapi demikian Al-Quran memberitakannya. Memukul wajah-wajah mereka. Bagian muka mereka dan belakang mereka, punggung mereka. Sambil dikatakan kepada si kafir ini, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Ya tentunya rasa sakit yang dirasakan. Hingga di saat kemudian waktu dicabutnya nyawa tersebut, maka itu tugas malakul maut melakukan eksekusinya. Dicabut dengan hentakan yang sangat keras, sangat kuat, sehingga urat-urat dalam tubuhnya putus. Ibaratnya adalah seperti duri yang dicabut dari kain wol dengan kuatnya rasa sakit yang mengerikan pada saat kematian menjemput orang kafir. Itu rasa sakit yang melebihi daripada serasa sakit di saat dikuliti hidup-hidup. Mengerikan sekali. Lebih sakit daripada direbus hidup-hidup. Ini bagi orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka merasakan tekanan-tekanan kematian dengan sangat berat sebelum dicabutnya untuk menggugurkan dosa-dosanya ataupun menaikkan derajatnya, sampai-sampai akan keluar keringat dari keningnya, dan itu merupakan alamah husnul khatimah, tanda husnul khatimah. Dan Rasulullah SAW mengalami rasa sakit yang luar biasa menjelang kematian beliau untuk meninggikan derajat beliau. Demikian pula orang-orang yang beriman diuji dengan hal-hal tersebut. Hanya saja di saat kemudian kematian menjemputnya, malakul maut, maka malakul maut tersebut melakukan tugasnya dengan sangat berhati-hati, sangat pelan. Ditunjukkan tempat kedudukannya di surga sehingga nyawa tersebut bisa mengalir seperti air yang keluar dari teko. Ini orang-orang yang beriman. Para malaikat berdoa untuknya dengan doa-doa kebaikan, memberitakan kedudukannya di surga dan seterusnya. Maka maksud daripada tidak didekati di ini malaikat rahmat ataupun malaikat-malaikat selain daripada malakul maut yang bertugas, malakul maut dan yang bertugas untuk mencabut nyawanya. Setelah dicabut begitu, maka akan keluar bau bangkai busuk yang tiada tara. Ini kalau mayatnya orang kafir, bangkai busuk yang tiada tara, dimasukkan ke tempat khusus, kemudian dibawa oleh para malaikat yang memang sudah hadir pada saat itu sepanjang mata memandang, tidaklah melewati satupun daripada barisan malaikat melainkan mereka mengatakan, ruh siapa ini, nyawa siapa ini, baunya begitu sangat busuk. Maka dijawab dengan nama buruk, nama terjelek yang dipakai oleh si kafir tersebut di saat hidup di dunia. Dan memang orang-orang kafir biasanya punya nama-nama panggilan yang buruk-buruk. Maka yang dipakai sebutannya adalah nama yang terjeleknya, Fulan bin Fulan, nama paling buruknya yang dipakai dia. Nasallahu salam wa afiyah. Hingga di saat kemudian naik ke atas langit sana, minta dibukakan pintu langit, maka pintu langit tidak akan dibukakan untuknya. Tidak akan dibukakan pintu langit untuk orang kafir. La tufattahu lahum abwaabu samawat wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyam. Tidak akan dibukakan pintu langit kepada mereka dan tidak akan masuk surga hingga ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Ada unta bisa masuk lubang jarum, itu sesuatu yang mustahil. Dalam artian orang kafir selamanya tidak akan bisa masuk surga. Jadi di sini para malaikat pun tidak akan mendekati jasad kafir tersebut, jifatul kafir. Maka jifatul kafir, bangkai orang kafir ini tidak ada hurmahnya, tidak ada hurmahnya sama sekali, tidak ada kehormatannya di sisi kaum muslimin, di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis-hadis yang memberitakan tentang memuliakan kubur, tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh menginjaknya, dan kuburan tersebut ya apa namanya masuk kuburan pun harus melepas sendalnya, ini pada kuburan-kuburan kaum muslimin. Kuburan-kuburan kaum muslimin. Adapun kuburan kafir maka tidak ada hurmahnya sama sekali. Tidak ada hurmahnya. Hanya saja kuburan di Indonesia ini campur antara muslimin dengan orang-orang kafir jadi satu. Sehingga kita pun memperlakukan, kita tidak tahu ya orang yang di situ apakah kafir atau tak muslim. Kita perlakukan sebagaimana keumuman kaum muslimin ya, terkait dengan kuburan yang ada. Akan tetapi pada asalnya kuburan orang kafir ya itu tidak ada hurmahnya di dalam Islam. Mereka dikubur, dipendang di dalam tanah hanya semata untuk menghilangkan daripada gangguan terhadap manusia yang masih hidup. Akan terganggu manusia dengan bau busuk dari bangkainya. Kemudian yang kedua yang tidak didekati oleh para malaikat adalah Al-Mutadammih Bil-Khaluq. Al-Mutadammih Bil-Khaluq. Mutadammih itu artinya yang belepotan. Al-Khaluq, Khaluq di situ adalah minyak wangi yang khusus. Yang kandungannya adalah za'faron dan yang lainnya dari berbagai macam minyak wangi. Seseorang ini loh yang dimaksudkan di sini adalah mutadammih, ini adalah laki-laki ya. Al-mutadammih bil khulu. Ya ini seorang laki-laki yang belepotan minyak wangi jenis khulu. Dan khuluq ini adalah minyak wangi khusus untuk perempuan. Dipakai untuk laki-laki maka malaikat tidak mendekat kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wal junub, dan orang yang junub dalam keadaan junub illa an yatawaddo, kecuali jika dia berwudu. Wudunya orang junub sekali lagi tidak menyebabkan terangkatnya hadas ya, karena hadas yang disebabkan oleh janabah itu adalah hadatul akbar ya kan, hadas besar, sedangkan hadas besar ini tidaklah terangkat kecuali dengan ghusl, dengan mandi. Sedangkan hanya semata berwudu ini belum mengangkat hadasnya, tetapi meringankan hadas tersebut. Dan dengan teringankannya tadi ya, dengan cara berwudu, malaikat memungkinkan untuk mendekat kepadanya. Sehingga ini juga merupakan hasunah untuk berwudu setelah melakukan hubungan antara suami istri. Jadi ada tiga hadis ya, terkait dengan wudu setelah melakukan hubungan dalam keadaan junub. Ya, sebelum tidur maka berwudu terlebih dahulu. Apa hukum daripada wudu ini? Apakah sampai pada wajib? Ini yang ke-11, poin yang ke-11, al-hadi asar. Yang ke-11, hukmu hadal wudu. Berkata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, hukum daripada wudu ini apa hukumnya? Walaisa dzalika 'alal wujub, dan hukum daripada wudu ini tidaklah wajib. Wa innama lil istihbab al muakkad, tetapi sangat ditekankan sekali istihbab muakkad, mustahab tetapi sangat ditekankan. Li hadits Umar, berdasarkan hadis Umar bin Khattab, yakni yang memalingkan daripada kewajiban. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, ayana muahaduna wa huwa junubun? Apakah salah seorang kami boleh tidur dalam keadaan dia junub ya Rasul? Faqal, beliau menjawab, na'am wa yatawaddo insya'a, iya boleh, dan berwudu kalau dia mau. Artinya ini diarahkan untuk berwudu, dan insya'a kalau dia mau, ini menunjukkan bahwa berwudu di situ dia tidaklah wajib hukumnya. Wa yu'ayyiduhu hadits Aisyah, dan dikuatkan lagi dengan hadis Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu tidur dalam keadaan beliau junub. Aisyah adalah istri beliau, tentunya sangat mengetahui tentang keadaan-keadaan yang khusus dalam rumah tangga beliau, hubungan beliau dengan istri-istrinya, terkhusus kepada Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Ya, Aisyah tahu kondisi Rasulullah SAW dalam keadaan junub, kemudian beliau ternyata tidak berwudu tetapi tidur. Min ghairi an yamassa ma'an, dengan tanpa menyentuh air. Hatta yaquma ba'da dzalika fayaghtasil, hingga kemudian beliau bangun setelah tidur tersebut, beliau bangun dan mandi. Dan di dalam lafaz yang lain, ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, juga oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Ashabus Sunan kecuali Nasa'i di dalam Al-Asr. Artinya Ashabus Sunan Al-Arba mengeluarkannya juga mereka di dalam kitab Sunan mereka, kecuali Nasa'i tidak mengeluarkan di dalam Sunannya, tetapi dalam kitab Al-Asr. Juga dikeluarkan oleh At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, At-Tayalisi, Ahmad At-Tayalisi, Ahmad Ibn Hanbal, Al-Baghawi, Al-Muhim, ya, dan yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Dan diriwayatkan oleh Afifuddin Abul Ma'ali di dalam Sittina Hadithan, kumpulan 60 hadis, hadis yang ke-6, dengan lafaz fa inistayqadha min akhiril lail fa in kana lahu fi ahlihi hajah awadahum tsumma ghtasal. Apabila beliau bangun di akhir malam, jadi ini melakukan hubungan di awal malam, kemudian di saat di akhir malam beliau bangun, fa in kana lahu fi ahli hajah, kalau ternyata beliau masih menginginkan untuk apa istilahnya punya hajat kepada istrinya, maka beliau pun kemudian mengulang kembali hubungan tersebut, tsumma ghtasal, kemudian beliau mandi. Ini kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang beliau juga tidak mandi, juga tidak wudu, dengan lafaz min ghairi an yamassa ma'an, dengan tanpa menyentuh air. Tetapi bisa kita fahami di sini beliau bertayamum, sebagaimana nanti dalam adab berikutnya beliau bertayamum. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, "Idza jama'a ar-rajulu tsumma arada an ya'uda fala ba'sa an yu'akhiral ghusl." Apabila seseorang menggauli istrinya, kemudian dia hendak mengulang kembali, dalam artian mungkin di awal malam dia melakukannya, kemudian masih ingin mengulang kembali di malam itu juga, di akhir malam, fala ba'sa an yu'akhir al-ghusl, maka tidak apa-apa untuk mengakhirkan mandi, tidak mesti harus segera mandi. Juga Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, insya'al junub nama qobla'an yatawaddo, kalau mau seorang yang junub boleh dia tidur sebelum dia berwudu. Sehingga dengan ini kita ketahui bahwasannya berwudu itu sangat ditekankan tetapi tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ini pendapat jumhurul ulama. Jadi, kembali kepada ucapan Syekh, wa fi riwayatin anha, dan di dalam satu riwayat darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yabitu junuban fayatihi Bilal. Dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam, yakni tidur di malam hari dalam keadaan beliau junub. Fayatihi Bilal bin Rabah bin beliau. Fa yu'dhinuhu bisalah. Maka Bilal pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW akan waktu sholat. Fayaqumu fayaghtasilu. Lantas beliau bangkit dan mandi. Fa'anduru ila tahadduril ma' min ra'sih. Aku melihat butiran-butiran air jatuh dari kepala beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fayu'tinuhu atau fayu'tinuhu bisolah. Kalau ya'tihi Bilal yang zahir, fayu'tinuhu dalam artian ini memberitahu kepada beliau, ya Rasul, ini sudah waktu, sudah masuk waktu sholat. Baru kemudian Bilal adzan. Tsumma yakhruju, setelah beliau mandi kemudian beliau keluar menuju ke masjid beliau. Fa asma sautahu, maka aku mendengar suara beliau. Fi sholatil fajr, pada sholat fajr. Karena memang rumah Aisyah radhiyallahu taala anha berdampingan dengan masjid seperti ini, rumah beliau di sampingnya sini. Satu tembok dengan Masjid Nabawi, sehingga memungkinkan terdengar suara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yadhillu shaiman, kemudian setelah itu beliau puasa. Dalam artian bahwasanya seseorang yang junub, ya, dalam keadaan belum mandi, belum sempat mandi, ternyata sudah masuk waktu pagi. Sudah terbit fajar, masuk sholat subuh. Maka sah puasanya. Sah puasanya, tidak mengapa. Qala Mutarrif, berkata Mutarrif, salah seorang rawi. Faqultu li Amir, maka aku katakan kepada Amir, Amir ibn Syarahil Asy'abi rahimahullah, yakni rawi daripada hadis ini. Mutarrif mengatakan, fi Ramadan, apakah di bulan Ramadan? Qala na'am, iya. Sawa'an Ramadan au ghairu, sama saja apakah Ramadan atau yang selainnya. Dan tentunya kalau di bulan Ramadan, ahkam terkait dengan Ramadan berlaku. Semisal sudah ada niat di malam harinya, ya kan? Sudah ada niat untuk berpuasa di malam harinya. Adapun di luar Ramadan, maka watif perkaranya. Taib. Hadis dikeluarkan oleh Nabi Syaibah dari riwayat Asy'abi dari Masruq. Masruq ini Al-Ajda. Sanadnya sahih, dinyatakan demikian oleh Asy-Syalbani rahimahullah, dan menjadi syahid yang kuat pada hadis yang sebelumnya. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Ya'la juga dalam musnadnya, dan masih lagi ada jalan yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah. Tayyib. Al-Hadi Asyar, yang ke-12. Tayammumul junub badal al-wudu. Tayammumnya orang yang junub sebagai pengganti daripada wudu. Kalau Aisyah menyatakan min ghairi an yamassal ma, dengan tanpa menyentuh air, maka memungkinkan untuk menyentuh selain air. Ya kan? Memungkinkan. Dan di sini tegas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau junub dan beliau hendak tidur, maka beliau berwudu atau tayamum. Berkata Syekh Albani rahimahullah, wa yajuzu lahumā at-tayammum, dan boleh bagi keduanya tayamum badal al-wudu, sebagai badal daripada wudu. Ahyanan, terkadang. Dan ini tidak disyaratkan pada perkara ini tidak adanya air, karena ini bukan untuk sholat. Boleh untuk tayamum badal daripada wudu sekali tempo, sebagaimana juga wudu di sini tidak mengangkat daripada hadas akbar karena junub, maka tayamum di sini pun juga tidak sampai mengangkatnya. Ya. Tayamum di sini juga tidak sampai mengangkat daripada janabah, karena ini bukan karena udzur tidak bisa menggunakan air atau tidak adanya air, tetapi memang sekedar ingin meringankan hadas yang ada pada diri beliau ataupun yang ada pada diri kita dengan tayamum. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajnaba fa arada an yanam tawaddu'a au tayammama. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau junub sedangkan beliau hendak tidur, maka beliau berwudu atau tayamum. Berwudu atau tayamum. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Ifam Ibn Ali, dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah. Hisham yani Ibn Urwah, Urwah yani Ibn Zubair, dari Aisyah yani bibinya. Al-Hafidh menyatakan isnaduhu hasan. Dan di dalam hadis dari jalan Ismail ibn Ayyas, dari Hisham ibn Urwah, dengan lafaz tadi kembali kepada Aisyah secara marfu, dengan lafaz kana idza waqa'a ba'du ahlihi fakasula an yaquma. Ini menunjukkan bahwasanya bukan tidak adanya air, tetapi memang beliau tidak mempergunakannya, mencukupkan dengan tayamum. Karena idza waqa'a ba'du ahlihi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menggauli sebagian istri beliau, fakasula, kemudian beliau merasa yakni malas untuk berwudu ataupun mandi. Artinya di sini kalimat fakasula di sini apa ya? Untuk menjelaskan kepada kita hukum satu permasalahan, bukan beliau bermalas-malasan, tetapi sebagai apa istilahnya, ilmu untuk umat yang pertama. Yang kedua adalah untuk tashil, memberikan kemudahan kepada umat, karena beliau adalah dicontoh dan beliau mengetahui bahwasanya apa yang beliau lakukan pasti akan sampai kepada umat beliau. Maka ini merupakan kemudahan-kemudahan dari syariat. Fakasula an yakuma, beliau malas untuk bangkit, bangun kemudian mengambil air wudhu ataupun bangun untuk mandi. Asalnya adalah mandi, tapi boleh juga sekedar wudhu, bahkan juga boleh sekedar tayamum. Beliau daraba yadahu 'alal ha'id fayatayammam. Beliau pukulkan tangan beliau kepada tembok, lantas beliau bertayamum. Dan Ismail ibnu Ayyash adalah seorang yang pada hakikatnya rawi yang thiqah apabila beliau meriwayatkan dari penduduk Syam. Adapun di sini beliau meriwayatkan dari Hisham ibnu Urwah. Ini Hisham ibnu Urwah, penduduk Hijaz. Sehingga riwayat daripada Ismail, ya, riwayatnya dari penduduk Hijaz ini dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Akan tetapi sebagaimana tadi telah disebutkan, adanya mutabah dari Ithan ibn Ali pada hadis yang di atas tadi. Sehingga dengan adanya mutabah tersebut, wallahu ta'ala alam biswab, hadisnya adalah hadis hasan di ghairi. Dengan ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya tayamum itu juga bisa dilakukan menggantikan daripada wudu. Jadi rincian permasalahan ini, yang pertama, yang paling afdol bagi seseorang yang telah melakukan hubungan ya suami istri adalah mandi. Ini yang pertama, yang paling afdolnya mandi. Yang kedua, kalau tidak sanggup mandi atau merasa berat mandi, maka berwudu saja. Kemudian kalau wudu pun juga merasa berat, maka tayamum. Tayamum. Nah, tayamum itu kan mudah sekali ya kan. Sambil agak mepet tembok sedikit, tempelkan sambil berbaring pun bisa, bismillah, ceplok. Bisa kita lakukan. Sudah pernah dapat ilmunya belum ini tayamum? Sekali pukul untuk mengusap wajah dan tangan, telapak tangan sini sampai pergelangan. Sekali pukul saja. Jadi sangat mudah sekali. Bismillah. Jangan ditinggalkan hal tersebut. Meskipun boleh juga tanpa melakukan itu semua, boleh, akan tetapi ya tadi tidak akan didekati sama malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya adab yang ke-13. Afalit asar. Qala syekh, ikhtisaluhu qoblan naum afdal. Mandi sebelum tidur itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Wa ikhtisaluhuma afdal, dan mandinya keduanya tersebut afdal. Lebih afdal lagi kalau sama-sama. Seperti pada hadis yang telah lewat. Bersama-sama enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Aisyah, dan tidak hanya dengan Aisyah saja. Dalam hadis-hadis yang lain, ya pernah ibunda kita Maimunah juga pernah bercerita, Ummu Salamah juga pernah bercerita, mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Yahtalif aidina. Ya, saling ciduk satu dengan yang lain. Maka boleh. Dan itu adalah amalan yang utama jika kita meniatkan hal tersebut dalam rangka berkhutbah terhadap sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apakah ini menjadi sunnah untuk punya kamar mandi yang agak lebar begitu, wallahu a'lam. Ya paling tidak jangan terlalu sempit lah. Ukuran 0,5 meter kali 1 meter, jangan. Untuk sendiri saja repot itu. Nah. Tayyib. Li hadis Abdullah bin Qais, berdasarkan hadis Abdullah bin Qais, qal sa'atu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qultu. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku katakan kepadanya, kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yasna fi janabah. Bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat di saat beliau junub? Akana yaghtasil qabla an yanam am yanam qabla an yaghtasil? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah beliau tidur sebelum mandi? Mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat Aisyah menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'al. Semuanya pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau. Tahu persis akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah langsung mandi, ya. Mandi dulu kemudian baru tidur, pernah pula langsung tidur baru kemudian mandi. Rubama intasal fanam wa rubama tawaddo fanam. Terkadang beliau mandi kemudian tidur, terkadang beliau berwudu kemudian tidur. Qultu, aku katakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Yang mengucapkan ini siapa? Abdullah bin Qais. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan pada perkara ini keluasan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Awana dan Imam Ahmad rahimahumullah. Wallahu ta'ala alam biswa. Ini cukup panjang yang berikutnya. Mungkin tidak ada pertanyaan dari apa yang telah disampaikan, silakan untuk dipertanyakan. Jika tidak, maka saya cukupkan sampai di sini. Bagaimana? Yang kholuk gitu ya. Contohnya. Ana tidak tahu Allah Allah. Contohnya seperti apa? Tapi dalam hadis ada, ya, dalam hadis ada penjelasan bahwasannya minyak wangi untuk perempuan itu adalah yang tajam warnanya, tetapi apa namanya, baunya lembut. Sedangkan untuk laki itu kebalikannya, warnanya tidak ada. Kasturi itu, kasturi itu termasuk yang disukai Rasulullah SAW. Dan itu adalah afdal daripada misik. Apa? Afdal daripada al-itr. Afdalul itr al-misik. Seutama-utama daripada minyak wangi adalah kasturi. Misik. Tapi kasturi beneran kasturi ya. Minyak wangi tapi bawahnya kasturi. Nah, beda lagi. Karena kasturi yang dimaksudkan yang paling afdal itu adalah kasturi dari gozal, dari binatang yang namanya kijang. Kijang diuber-uber gitu, dia lari terus sampai lelah, kemudian setelah lelah tangkap, diikat bagian perutnya itu, bagian apa itu, pusarnya, nanti dia akan petil ya, lepas dengan sendirinya. Jadi nanti jadi bahan, itu sebetulnya adalah gumpalan darah. Darah yang sangat harum sekali. Itu yang kemudian proses menjadi minyak misik. Itu mahal sekali ya harganya. Kalau yang misik-misik kasturi yang ada ini ya, itu sekedar nama saja. Dihindari yang kholuk ini, cuman kita nggak tahu yang kholuk ini yang sebenarnya. Dihindari. Misalnya yang punya apa? Bolehkah untuk pakai minyak wangi istrinya? Minyak wangi? Istrinya. Minyak wangi yang khusus untuk wanita beda dengan minyak wangi milik wanita. Nah ini dibedakan. Minyak wangi ini milik wanita, tetapi ini apa milik? Nah ini macam-macam, ya. Bukan khusus untuk wanita, tapi miliknya istri misalnya, tidak apa-apa kita pakai. Ya. Ini minyak wangi milik istri, bukan minyak wangi khusus istri. Ya. Jadi dibedakan. Tidak apa-apa kita minta ataupun ya minta, kalau pinjam nanti berkurang kan? Minta sedikit. Minta sedikit. Ya. Boleh. Allah wassalam. Dalam minyak wangi yang memang di situ. Apa namanya, terpakai untuk secara umum kepada siapa saja misalnya, tidak ada masalah. Nah ini ada minyak wangi yang khusus karena memang illah yang tadi disebutkan ya, al-mutadhammif bil khuluq, itu dijelaskan oleh Ibnul Athir, al-khuluq huwa tibun ma'ruf murakkab min az-za'faran wa ghairi min anwa'it tib wa innama nuhya'anhu li'annahu min tibin nisa. Jadi kalimatnya tegas dari Ibnul Athir bahwasannya khuluq itu adalah minyak wangi yang ma'ruf yang apa terbuat dari za'faron dan selainnya, dari berbagai macam minyak wangi, dan dilarangnya itu disebabkan karena itu merupakan minyak wangi khusus perempuan. Dan za'faron, kita tahu za'faron itu akan membawa kepada warna yang sangat ngejreng. Apa ngejreng? Warnanya itu sangat kentara sekali. Ya mirip seperti ini, apa ini? Warna apa ini? Ya kuning, ke kuning-kuningan lah ya, kuning kemerahan. Warna za'far itu kunir. Kunir, warna kunir itulah. Nah, yang seperti itu, minyak wangi yang seperti itu yang disebut dengan fard. Itu harus seperti warna kuning gitu. Iya, memang warnanya itu yang menjadi khasnya untuk perempuan itu warnanya. Warna dominasi itu. Warna kekuning-kuningan. Kuning kemerahan begitu. Merah, jangan. Pokoknya yang warnanya istilahnya itu lebih dominan itu untuk perempuan. Perempuan demikian. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Alhamdulillah. Kalau yang kholub yang disebutkan di sini tadi warnanya ya terbuat dari zafaran sehingga warnanya kekuning-kuningan. Secara kaidah begitu disebutkan dalam hadis Rasul. Tibunisa istilahnya apa namanya minyak wanginya perempuan ma dhahara launuk wa khafiya rihu yang tampak warnanya dan samar baunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi.